والصلاة والسلام على أشرف أنبياء المرسلين وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Hadirin Allah muliakan, alhamdulillah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah berikan kepada kita, sebagaimana salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi kita Muhammadin alaihi salatu wassalam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa na'udzubika min ilmin la yanfa'. Hadirin Allah muliakan, marilah kita membuka majelis ini dengan mengingatkan diri kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Karena itulah salah satu kunci ilmu, sebagaimana dijelaskan salah satu dari empat imam madhab, Al-Imam Abu Hanifah. Bahwa beliau menyampaikan kunci beliau mendapatkan ilmu nafi itu adalah dengan senantiasa bersyukur dan memuji Allah. Karena polanya sudah baku, la in syakartum la azidannakum, jika kalian bersyukur aku tambah, wa la in kafartum inna adzabi lasyadid, kalau kalian kufur nikmat azabku sangat pedih. Itu pola baku. Maka bersyukurlah ketika mendapatkan nikmat, terlebih lagi nikmat itu bernama ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat. Dan lebih khusus lagi ketika Allah memberikan taufik kepada kita sehingga kita bisa belajar, kita bisa ibadah di waktu muda kita. Ini kan secara umum anak muda nih ya. Apa semuanya kali ya? Pak Masnan mana Pak Masnan? Pak Masnan. Masnan itu masih muda apa? Masih kan? Siapa yang berani? Masih. Jadi kalau Pak Masnan aja muda, apalagi antum gitu. Ya, semoga Allah jaga Pak Masnan, amin ya rabbal alamin. Dan kita semuanya, amin ya rabbal alamin. Nah, Al-Imam Ibnu Qayyim pernah memberikan sebuah kaidah, teman-teman dan jamaah sekalian, man ahsana ibadatallahi fi syababihi a'tahullahul hikmata inda kibari sinnihi. Ini kaidah. Orang siapa yang berusaha maksimal dalam beribadah kepada Allah di waktu mudanya, di waktu muda, maka apa yang akan terjadi? Allah akan berikan hikmah ketika dia tua. Ketika dia tua, hikmah. Ada banyak orang tua, ada banyak orang ketika tua itu kekanak-kanakan. Dan itu yang kita khawatirkan menimpa diri kita. Makanya kita senantiasa berdoa. Kan wasu'il kibar. Ya Allah, aku berlindung dari su'il kibar, buruknya masa tua. Siapa yang gak ingin menutup kehidupannya dengan klimaks husnul khatimah, sebagaimana Nabi kita SAW menutup kehidupan beliau, sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menutup kehidupan beliau. Bayangkan, di puncak amal soleh, bagaimana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menutup kehidupan beliau. Itu kan yang kita inginkan. maksimalkan ibadah, nuntut ilmu di waktu muda. Nah, Pak Masnad. Assalamualaikum Pak Masnad. Tadi saya tanya Pak Masnad, menurut jamaah itu Pak Masnad muda atau tua? Dan semua sepakat muda. Kayaknya antum ditakutin di sini. Jadi enggak ada yang berani bilang tua. Masya Allah Pak Masnad ini. Gimana biar bisa hikmah itu ibadah. Lalu Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah membawakan sebuah ayat di dalam Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Musa. Dalam surat Al-Qasas ayat 14. Walamma balagha ashuddahu wastawa. Dan ketika Nabi Musa sudah sampai usia matang, atainahu hukman wa ilma, maka kami berikan beliau atau Nabi Musa hukman, hukum dan ilmu. Wa kadzalika najzil muhsinin. Nah ini. Dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang muhsin. Jadi di penggalan pertama Allah jelaskan apa yang terjadi dengan Nabi Musa, Allah kasih. Penutupannya Allah memberikan pesan bahwa ini bukan hanya untuk Nabi Musa. Wa kadzalika najzil muhsinin. Dan begitulah kami memberikan ganjaran kepada orang-orang yang muhsin, yang bukan hanya berbuat baik, karena ihsan itu tingkatan tertinggi di dalam agama kita. Orang-orang yang ibadahnya muraqabatullah itu minimum, yang lebih tinggi lagi dengan di level musyahadah, ka'annaka tarah, seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala, seakan-akan, yang sebagaimana disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita ingin membangun masa tua kita penuh dengan hikmah, penuh dengan kebijakan dan kebijaksanaan, menginspirasi, menjadi panutan, teladan, dan akhirnya itu menambah rekening pahala kita di sisi Allah, maka maksimalkanlah waktu muda kita. Gitu. Maksimalkan waktu muda kita. Makanya salah satu ulama yang diantara yang paling fenomenal, Ibnu Aqil, dari mazhab Hanabilah, yang punya kitab apa? Siapa tahu kitabnya Ibnu Aqil? Al-Hanbali. Nah. Siapa yang tahu? Tidak ada yang tahu. Akhwat, ada yang tahu enggak? Masya Allah. Ini yang saya suka dari antum. Tawadu. Insya Allah tahu, tapi saya gak mau pamer Pak Ustaz. Nah ini dapat hadiah. Apalah arti hadiah Pak Ustaz? Masya Allah. Yang penting jaga hati. Masya Allah. Ibn Aqil itu punya kitab Al-Funun. Dan diriwayatkan, sebagian orang mengatakan, itu sampai lebih dari 400 jilid. Satu orang nulis kitab hampir 400 jilid. Lebih. Sebagian mengatakan bisa sampai 800 jilid. Itu. Sedangkan kita sampai hari ini satu jilid Riyadhus Shalihin belum tamat-tamat. Masya Allah. Agak mirip ya gitu kan. Masya Allah. Nah Ibnu Aqil itu sangat produktif. Sampai di beliau tuh pernah bilang rahimahullah, di usia 80-an tahun saya merasa spirit, semangat saya saat ini di usia 80 tahun itu melebihi semangat saya di usia 20-an tahun. Masya Allah, semangat. Saya merasakan semangat saya di sekarang nih, di hari ini 80-an tahun, melebihi semangat saya di usia 20-an tahun. Dan diriwayatkan kuncinya adalah beliau jaga diri beliau dari maksiat di waktu muda dan rajin ibadah gitu loh. Rajin ibadah. Makanya karena ini pola, wa kadzalika najzil muhsinin. Beginilah kami mengganjar orang-orang yang muhsin, yang ihsan. Ini pola. Ini bukan kekhususan Nabi Musa atau yang lain. Ini pola. Kalau kita jaga, Allah akan jaga kita, khususnya di hari tua, sehingga kita gak ngerepotin orang, gak nyusahin orang, gak marah-marah, gak jelas. Sehingga kita gak dimengertiin orang terus, ya maklumlah udah tua, kan gak enak hadirin. Kalau bisa kan sampai kita tua, kita yang berusaha ngertiin orang, bukan kita di ngertiin orang. Dalam tanda kutip. Nah itu kuncinya nih, semangat ketika muda, harus semangat. Makanya bicara jangka panjang, jangka panjang, jangka panjang. Allahu ta'ala alam bisawab. Maka bersyukurlah ketika kita dikasih taufik oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana jaga syahadatan kita, selalu minta ilmu yang bermanfaat. Dan mari kita bersalawat kepada Nabi kita Muhammadin sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, para sahabat dan orang-orang yang istiqomah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin, pagi ini kita buat kesimpulan kedua dari bab kezoliman dalam Riyadhus Shalihin. Kita berusaha menyimpulkan apa sih dampak dari kezoliman. Al-Imam Nawawi rahimahullah sudah menjelaskan kepada kita melalui ayat dan hadisnya. Nah sekarang coba kita petakan secara runut dengan segala keterbatasan kita. Apa yang akan terjadi bagi diri kita kalau kita berbuat zolim? Kenapa demikian? Karena salah satu pesan besar dari bab ini, bahwa kezoliman yang dilakukan itu akan kembali ke diri yang zolim. Wa ma zalamuna walakin kanu anfusahum yadhlimun, kata Allah. Mereka enggak pernah menzalimi kami, tapi diri-diri mereka lah yang mereka zalimi. Jadi mereka enggak pernah menzalimi diri, enggak pernah menzalimi kami. Tapi yang mereka zalimi adalah diri mereka sendiri. Itu yang harus menjadi keyakinan kita hadirin. Dan itu yang Allah jelaskan dalam surat Al-Baqarah 57 yang sudah kita bahas di awal-awal bab. Gak pernah. Makanya para ulama mengatakan, وَمَا مِنْ يَدٍ إِلَّا يَدُ اللَّهِ فَوْقَهَا. Tidak ada satupun tangan kecuali tangan Allah di atasnya. وَمَا ظَالِمٌ إِلَّا سَيُبْلَى بِأَظْلَمِ. Dan tidak ada orang yang zalim kecuali dia akan terkena akibatnya dengan stadium yang lebih parah lagi. Maksudnya apa? Yad itu kan tangan. Orang yang zalim itu karena merasa tangannya di atas, kekuasaannya di atas, kemampuannya di atas. Ulama ingin menjelaskan, mungkin Anda di atas, tapi setinggi-tingginya manusia, Allah tuh lebih tinggi lagi. Allah lebih tinggi lagi. Jadi setinggi-tingginya manusia, Allah lebih tinggi lagi. Setinggi-tingginya tangan Anda, Allah lebih tinggi lagi. Wa ma dhalimun illa sayubla bi adlami. Dan tidak ada satupun orang yang zalim kecuali akan mengalami keburukan dengan stadium yang lebih parah. Lebih parah. Sebagian ulama mengatakan, ya ayyuhal zalimu fi fi'lihi, fadzulmu mardudun ala man zalam. Wahai orang yang zalim dalam segala perbuatan dan sikapnya, fadzulmu mardudun ala man zalam. Kezaliman itu akan kembali ke pelakunya. Kezaliman itu akan balik ke kita kalau kita zalim, hadirin. Jadi ini yang harus kita yakini, bahwa pesan besar dari Imam Nawawi rahimahullah, bahwa segala perbuatan zalim itu akan balik ke kita cepat atau lambat. Tinggal nunggu waktu. Tinggal nunggu waktu. Kalau kita gak bertobat, itu akan menyakiti. Cepat atau lambat. Cepat atau lambat. Makanya di sisi lain, yang terzalimi diminta tenang sama para ulama. Kata sebagian, atau para ulama menukilkan sebuah bait, isbir ala dhulmi wala tantasir, fadhulmu mardudun ala dhalimi. Sabarlah menghadapi kezaliman dan jangan buru-buru balas dendam. Kenapa? Karena kezaliman akan kembali ke pelakunya. Kan itu keyakinan kita. Ini keyakinan kita, hadirin. Ini bukan kata-kata mutiara, tidak. Ini keyakinan. Sehingga kita bisa bersikap bijak dari dua sisi ini. Jadi orang yang, jangan sampai kita jadi orang zalim, atau kita lepas kontrol ketika dizalimi. Dua sisi ini akan balik. Nah, pertanyaannya berikutnya, apa aja sih dampaknya? Ini kan global nih, gitu. Akan kembali ke pelakunya, akan kembali ke pelakunya, akan kembali ke pelakunya, akan kembali ke pelakunya. Lebih parah lagi kata para ulama. Nah, terus apa sih? Breakdownnya tuh gimana? Perinciannya tuh apa? Nah, secara singkat dan dengan penuh keterbatasan, coba kita urutkan ya. Kita sebutkan 8 pada kesempatan kali ini. Sebenarnya lebih. Sebagian orang bilang 10, ada yang lebih. Tapi semoga ini bisa mewakili dan bisa kita tadabburi. Yang pertama, hadirin Allah muliakan, orang yang zalim itu dijauhkan dari hidayah. Na'udzubillah. Orang yang zalim susah dapat hidayah dan dijauhkan dari hidayah. Allah enggak kasih hidayah sampai dia tobat. Allah berfirman dalam surat Al-Maidah 51, innallaha la yahdil qauma dzalimin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Allah enggak memberikan hidayah kepada kaum yang zalim. Hadirin, kalau gak ada dampak kecuali ini, udah cukup kita, hadirin. Sudah cukup untuk menjaga diri dari kezaliman. Mungkin sekali lagi korban kita gak tahu, gak ngerti. Korban kita lemah, gak bisa berbuat apa-apa. Tapi ingatlah, Allah gak kasih hidayah. Wih, hancur hidupnya jamaah. Innallaha la yahdil qawmal zalimin. Allah gak kasih hidayah kepada orang yang zalim. Kepada kaum yang zalim, gak dikasih hidayah sama Allah. kecuali benar-benar tobat-tobatan nasuha, dan itu sedikit loh. Kalau udah terjatuh, makanya kan seringkali balik lagi, diulang lagi, diulang lagi. Itu fatal, dampak yang sangat fatal. Allah gak kasih hidayah. Hidayah itu paling mahal, hadir. Kita minta itu tiap hari. Antum yang jomblo, antum minta jodoh tiap hari enggak? Jujur aja. Iya, oke. Berapa kali sehari? Ya. Berapa kali? Berapa kali, hadir? 5 kali. Kayak sholat 5 waktu gitu. Ya gak apa-apa, tapi minta hidayah itu minimum 17 kali sehari. Ihdinash shiratal mustaqim. Itu minta hidayah kan? Minimum. Belum ditambah sholat-sholat sunnah. Bisa jadi setiap hari kita 30-an kali minta hidayah. Makanya sebagian ulama mengatakan doa yang paling penting adalah doa minta hidayah. Dan kalau kita gak baca, kalau kita gak berdoa minta hidayah, sholat kita gak sah. Coba kalau ada orang yang tajwidnya bagus, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allahu Akbar, sah gak? Gak sah, harus dibaca tuh. Ihdinash shiratal mustaqim, harus dibaca. Jadi doa meminta hidayah itu menentukan keabsahan sholat kita. Itu saking pentingnya minta hidayah. Nah gimana kalau kita gak dikasih hidayah sama Allah? Kadang-kadang zolimin A, zolimin B, zolimin C. Hati-hati. Jangan zolim. Allah gak kasih hidayah. Kecuali tobat-tobatan nasuha. Itu yang pertama. Yang kedua, orang yang zalim itu gak beruntung di dunia dan di akhirat. Gak beruntung. Innahu la yuflihu dhalimun. Dalam surat Al-An'am 21. Innahu la yuflihu dhalimun. Sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak beruntung. Gak akan menang. Gak akan beruntung. Gak akan beruntung. Ini kaedah yang Allah pencipta alam semesta tetapkan. Gak akan beruntung orang-orang yang zalim. Mungkin dia selamat dari satu sisi, terkesan menang dalam satu kotak. Tapi emang kehidupan hanya satu kotak, hadirin? Enggak. Makanya kita lihat ada sebagian orang, dia zalim dan kayaknya usahanya lancar, tapi rumah tangganya berantakan, hancur. Keluarganya Allah buat hancur, hadirin. Sukses mungkin, tapi anak-anaknya berantakan. Anaknya hancur segala macam. Gak akan beruntung. Ini kaedah. Atau harus yakin ini. Mungkin kayaknya selamat, gue beruntung banget. Kalau gak kemarin itu gue kena kegerebek. Emangnya keberuntungan dalam hidup hanya dinilai dari satu kotak. Mungkin kita selamat, yang lain ketangkep, kemarin kita gak ketangkep misalnya, baru kita zalim. Tapi ingat kotak-kotak kehidupan yang lain. Kehidupan terlalu kompleks. Untuk dinilai hanya dari satu sisi. Gitu jemaah. Ah, kalau kita mau beruntung di semua sisi kehidupan kita, jangan zalim. Dan hadirin, beruntung itu penting, hadirin. Apalagi kita-kita nih yang kayaknya cerdas juga enggak gitu. Ini ngomongin diri sendiri ya, antum tenang aja, enggak usah merasa. Jadi kalau kita udah begini pas-pasan begini. Keberuntungan itu penting. Ya, buat orang yang cerdas juga sangat penting. Kita punya kecerdasan IQ-nya 180, tapi kalau apes terus ya buat apa, diri? Gitu lah. Iya enggak? Cerdas, ganteng, tapi enggak ada wanita yang mau sama antum. Gitu. Begitu ada yang mau, hamil satu, meninggal wanitanya. Gitu. Misalnya, penting kan punya muka pas-pasan, enggak pinter, segala macam, dapat jodoh. Hafidho, hafal Sahih Bukhari, cantik, ijma, kaya, selesai. Kan mendingan mana antum? Yang kedua, muka pas-pasan udah. Pinter juga, tapi dapat beruntung. Lo beruntung banget ya, alhamdulillah beruntung. Itu beruntung itu penting. Dan banyak begitu. Dan jangan zolim. Beruntung itu penting. Orang yang tahu kehidupan ngerti deh betapa pentingnya keberuntungan. Dan ada banyak hal itu pintunya deh. Beruntung tuh hadirin. Jadi pentingnya keberuntungan. Jangan remehkan. Nah, kalau mau beruntung jangan zalimin orang. Jangan zalimin orang. Dan kita harus yakin, ini kunci keberuntungan. Gak akan beruntung orang yang zalim. Gak akan beruntung. Itu yang ketiga. Yang kedua, yang ketiga. Adh-dhalim 'alaihi la'natun minallah, la'natun minallah. Orang yang zalim itu dilaknat sama Allah. Na'udzubillah. Orang yang zalim itu dilaknat sama Allah. Dalilnya surat Ghafir. Dalilnya surat Ghafir. Ayat 52. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma la yanfa'udz zalimin ma'dziratuhum." Ini penting. Di hari di mana alasan-alasan orang zalim enggak ada gunanya sama sekali. Mungkin di dunia berguna dan banyak orang zalim itu jago bicara, hadirin. Jago memutarbalikkan fakta, jago berargumentasi, atau punya tim yang bisa memutarbalikkan fakta. Di hari kiamat nggak ada gunanya, nggak ada gunanya. Yauma la yanfa'u dhalimina ma'dziratuhum wa lahum la'na, dan mereka dapat laknat dari Allah. Wa lahum su'ud dar, dan mereka mendapatkan tempat kembali atau rumah yang sangat buruk. Dapat laknat dari Allah. Dan laknat itu artinya dijauhkan dari rahmat. Laknat itu dijauhkan dari kasih sayang. Gak disayangi sama Allah. Jadi gimana tuh hari kiamat, hadirin? Hati-hati. Dilaknat. Dan ini menunjukkan itu tadi, mau jago bicara, mau jago ngomong, mau ngeles, mau segala macam, gak bisa. Yang keempat. Orang yang zalim itu gak dapat syafaat di hari kiamat. Gak dapat syafaat. enggak dapat syafaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Ghafir ayat 18, "Ma lidh-dhalimina min hamim wala syafi'in yuta'." Enggak ada sahabat, teman dan pemberi syafaat yang diterima bagi orang-orang yang zalim. Enggak diterima. Kalau ada yang mau kasih syafaat enggak diterima sama Allah. Enggak ditaati. Enggak ditaati. Enggak dapat syafaat. Ya Allah. Padahal kita cuma gara-gara hal-hal kecil tapi kita zalim, enggak dapat syafaat. Dan enggak dapat syafaat dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah. Dalam hadis At-Tabrani, Nabi SAW bersabda, "Sinfani min ummati lan tanalahu mal syafa'ati." Sinfani min ummati, ada dua golongan dari umatku, "lan tanalahu ma syafa'ati." Mereka dua golongan ini enggak akan dapat syafaat dariku. Enggak akan dapat syafaat dariku. Siapa yang pertama? Imamun zalum ghasyum. Imam yang zalim. Wa kullu ghalin mariq. Dan setiap orang yang melampaui batas dan keluar dari track atau jalan yang benar. Pemimpin yang zalim. Zalum ghasyum. Apa arti ghasyum? Ghasyum itu jabbar, anit, zalim. Ghasyum itu sigo mubalaghah. Artinya jabbar, angkuh, sombong, anit, keras kepala. Zalim, zalim banget orangnya. Gitu. Itu gak dapat syafaat dari Nabi SAW. Coba kita. Kita yang sombong, yang zalim sama orang. Yang mentang-mentang punya power di setiap lingkup kehidupan kita. Suami kan pemimpin kan, suami yang zalim, yang sombong, yang menganiaya istrinya, ini gak dapat syafaat dari Nabi SAW. Nabi yang bilang, dua golongan ini gak dapat syafaat dari Nabi, dari itu, gak dapat syafaat di hari yang sangat mengerikan. Matahari satu mil di atas kita. Ketika gak ada yang menolong kita. Lalu kita gak dapat syafaat. Gara-gara zolim kita. Makanya jangan zolim. Jangan zolim. Dan harus sabar kalau dizolimi. Jangan sampai kita ngebalas akhirnya bola ke kita gitu loh. Artinya awalnya kita dizolimi, akhirnya kan kita lepas kontrol, kita balas kita lebih parah daripada kezoliman dia, akhirnya kita yang gak dapat syafaat. Na'udzubillah, teman-teman, na'udzubillah. Gak dapat syafaat dari Nabi SAW. Bayangkan, kita ulang lagi, gak dapat hidayah, enggak beruntung, dapat laknat dan enggak dapat syafaat. Ini hadirin. Ini baru empat. Yang kelima, tusibuhu da'watul madlum wala tukhti'u. Dia akan kena doa keburukan dari korban kezalimannya dan tidak akan meleset itu doa. Dia akan kena. Kalau disumpahin sama korbannya, kena, kata Nabi SAW. Kata Nabi SAW, "Wattaqi da'watal madhlum fa innahu laysa bainahu bainallahi hijab." Dan hati-hati dengan doa orang yang terzolimi. Kita udah bahas hadisnya. Maka ini kesimpulan, hati-hati dengan doa orang terzalimi, karena tidak ada sekat, tidak ada hijab antara doa tersebut dengan Allah. Gak akan. Mas, langsung akses dan diijabah maksudnya. Dan masih ingat ini hadis dari siapa? Siapa yang diwanti-wanti pertama kali sama Nabi SAW? Hah? Coba angkat tangan loh. Mu'ad bin Jabal. Jazakallahu khairan. Siapa Mu'ad bin Jabal? Mu'ad bin Jabal orang yang paling tahu halal dan haram. Jadi mau ilmu kita sebanyak apapun, mau ngaji kita sesenior apapun, mau kita apa hafal berapapun ayat atau juz gitu, tapi kalau kita udah zolim lalu disumpahin, gak meleset, gak ada hijab. Ini Mu'ad loh. Ini bukan orang sembarangan, bukan orang yang nyebelin, kurang ajar dan sebagainya. Mu'ad bin Jabal yang paling tahu halal dan haram, dai-nya Rasulullah SAW, ulama, ulamanya ulama. Nabi SAW bersabda kepada beliau, ittaqi da'watal madlum, hati-hati dengan doa orang terzalim. Gak ada hijab, gak ada hijab, gak ada hijab. Tidak ada hijab. Makanya ulama mengatakan, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati, hati-hati. Ulama mengatakan, namat uyunuka وَمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ يَدْعُوا عَلَيْكَ وَعَيْنُ اللَّهِ لَمْ تَنَمْ نَامَتْ عُيُنُكَ, matamu tidur. وَالْمَظْلُومُ مُنْتَبِهٌ, tapi korban kezolimanmu dia gak tidur, dia sakit hati, dia marah, anda masih tidur, korban anda gak tidur. Dia bingung, dia galau, dizolimi, dia marah, dia kecewa, dia kesal. Ya doa alaika, lalu dia doakan keburukan buat anda, marah dia, dia sumpahin. Wa ainullahi lam tanami, dan Allah tidak tidur. Jadi yang tidur itu cuma anda. Yang terzolimi gak tidur, Allah pun juga gak tidur. Artinya anda akan diserang pada saat anda merasa aman, anda merasa nyaman. Tidur kan enak, tidur sih. Mungkin berlibur. Dengan kezolimannya dia bisa nginep di hotel bintang 5, bisa kesana, bisa kemari. Mungkin tidur di business class, tidur di first class, lagi menikmati view di private island. Anda lagi nikmatin, itu korban anda gak tidur itu. Dia sumpahin anda, dan Allah gak tidur. Orang yang zalim akan diserang di saat dia gak sadar. Ini yang perlu kita hati-hati. Hadirin yang Allah muliakan, hati-hati. Iya, orang kalau udah marah serem doanya, hadirin. Jangankan orang yang udah ngaji aja, kalau udah dizolimi serem-serem doanya. Berapa persen dari kita nih kalau dizolimi, ya Allah berikan hidayah buat dia, ya Allah. Berapa persen? Coba jujur, jujur, jujur, jujur. Doanya tuh udah. Wih, doanya menakutkan, gak ada hijab. Ya tuh bayangin orang kalau yang sering ngaji aja, sering kali kalau doa itu benar-benar diungkapin kemarahannya, gimana orang yang setiap hari itu terbiasa caci maki orang, terus kita zolimin dia dan dia punya hak. Kan kita bawakan hadisnya, walaupun fajir, walaupun kafir, Fajirnya urusan dia dengan Allah, tapi dia korban kezaliman kita. Gak ada urusan. Dia doain diijabah. Ini menakutkan hadirin. Menakutkan. Kalau dia sumpahin kita gimana? Terus keluarga kita. Makanya kan ada kasus ini cuman zolim biasa, zolim ngambil jalan doang hadirin. Ya bukan meremehkan ya, tapi kan ada banyak kezoliman yang lebih parah gitu. Ambil jalan tuh gimana sih? Atau berhenti sembarangan? Itu korbannya nyumpainya tuh ngeri hadirin. Seingat saya dia nyumpain gini, gue sumpahin lo mandul 7 turunan. Bayangin antum, mandul 7 turunan, itu kan parah banget. Ana mau tanya sama antum, orang yang mandul ada turunan pertama enggak? Lah kok bisa 7 turunan itu loh? Orang yang mandul ada turunan pertama? Kan enggak ada. Jadi gimana ceritanya? Tanya dokter Objin gimana ceritanya itu. Tapi orang udah sebel, udah kesel. Orang tuh kalau udah kesel, aduh. Oh, kita kadang-kadang di masjid gak ngontrol lisan hadirin. Gimana kalau udah di luar segala macam. Hati-hati, hati-hati. Hati-hati hadirin. Ingat, Anda bisa tidur, tapi korban Anda gak tidur. Dan Allah gak tidur. Dia berpikir ini akan berlalu begitu saja. Na'udzubillah. Thumma na'udzubillah. Astagfirullahaladzim. Yang keenam hadirin. Bidzulmi yartafi'ul amnu. Orang yang zalim itu hidupnya tidak tenang dan tidak merasa aman. Khususnya kalau zalimnya tentang kesyirikan. Itu gak akan tenang. Allah berfirman dalam surat Al-An'am ayat 82. Alladzina amanu walam yalbisu imanahum bidhulmin ulaika lahumul amn wahum muhtadun. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur imannya dengan kezoliman, mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidup yang aman, rasa aman, dan mereka orang yang dapat hidayah. Al-An'am ayat 82. Hadirin Allah muliakan. Dan kalau kita baca tafsir ini ditekankan ke kesyirikan. Karena inna syirka la zulmun azim. Sesungguhnya kesyirikan adalah kezuliman yang paling parah. Dalam surat Luqman ayat 13 kalau gak salah. Manajik. Dan kita jelaskan bahwa kita sudah jelaskan bahwa kezaliman bukan hanya kepada manusia, tapi vertikal. Walaupun Allah tidak nggak akan tersentuh dengan kezaliman tersebut, tapi itu upaya kezaliman dan kesyirikan adalah kezaliman yang paling parah. Dan kezaliman menghilangkan rasa tenang. Itu poin. Kezaliman itu menghilangkan rasa tenang dalam diri kita sesuai dengan kadar kezaliman. Jadi hati-hati, hidup tuh kalau udah ketakutan, paranoid, sadirin. Kita nih di Indonesia dikasih nikmat luar biasa, rasa aman, sehingga kita tenang. Bagi orang yang mungkin pernah tinggal di sebuah daerah atau negara yang chaos, itu ngerasain aman itu mahalnya minta ampun. Dan orang tuh rela kasih semua hartanya biar bisa aman. Aman tuh mahal. Dan kalau ingin hidup aman, tenang, jangan zalimin orang. Dan itu kan dengan mudah kita pahami, orang yang zalim itu gak aman. Makanya sebagian mereka kan hidupnya pelarian. Lari di sini, nanti menghindar sini, kumpet sini, gak merasa aman. Oh, tapi kan gak semuanya dicari. Ya gak dicari juga gak merasa aman. Cuman kan kita lihat dari jauh, kesannya aman. Kesannya aman. Gitu hadirin. Kesannya aman, padahal enggak. Dan kan orang gak cerita hadirin, gimana kekhawatiran, gimana paranoidnya. Ini yang menyatakan ini, yang menciptakan kita. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwa latiful khabir. Bukankah menciptakan Anda lebih tahu tentang Anda? Allah yang menciptakan kita mengatakan rasa aman itu akan dicabut dan hidup tuh hancur. Mau kaya, mau pintar, mau cerdas, mau tampan, mau cantik, mau banyak teman, kalau rasa aman dicabut dari hati kita, lalu kita hidup dengan ketakutan, ketakutan, ketakutan, ketakutan, ketakutan, dan terus ketakutan. Kita mau hidup di benteng sekokoh apapun, gak bisa tidur, gelisah, galau, ketakut, paranoid, gak enak. Dan salah satu kuncinya, jangan zolimin orang. Apalagi zolim yang bernama kesyirikan, itu bahaya. Yang ketujuh jamaah. Al-zulmu sababun lil bala' wal iqab. Kezaliman itu sebab dikasih bencana dan diberikan hukuman oleh Allah. Allah berfirman dalam surat Al-Kahfi 59, wa tilkal qura ahlaknahum apa? Lamma zalamu. Al-Kahfi 59. Dan itulah, dan negeri-negeri itu kami hancurkan mereka ketika mereka zalim. Allah hancurkan. Negeri-negeri itu kami hancurkan ketika mereka zalim. Ketika mereka zalim, dihancurkan oleh Allah. Zalim itu kehancuran. Zalim itu kehancuran. Gini loh, kalau kuro, negeri, itu bisa dihancurkan karena kezaliman, apa susahnya Allah menghancurkan rumah tangga kita kalau kita zalim? Apa susahnya Allah menghancurkan keluarga kita, keluarga besar kita, kalau isinya kezaliman? Apa susahnya Allah hancurkan persahabatan kita kalau ada yang zalim? Apa susahnya Allah menghancurkan persaudaraan, persahabatan, pertemanan kita kalau isinya kezaliman? Hanya negeri aja dihancurin sama Allah. Tinggal nunggu timingnya aja. Itu dihancurkan. Itu dihancurkan. Makanya jangan pernah remehkan masalah ini hadirin. Jangan pernah gampang zolimin. Bahaya zolimin orang itu. Tapi kita gak merasa. Karena kita gak belajar. Dan kalaupun kita belajar, ilmu kita bukan ilmu yang bermanfaat. Itulah alasan kenapa Allah mengatakan lebih baik jadi orang terzolimi daripada zolim. Walaupun selalu minta keselamatan, dijaga, tapi kenapa mereka menasihati demikian? Dan itu juga diambil dari riwayat-riwayat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ini bahaya. Ini bahaya. Allah juga berfirman surat Hud ayat 102, Wa kadzalika akhdhu rabbika idza akhadha al-qura wa hiya zalimah inna akhdahu alimun syadid. Dan begitulah Rabbmu itu menghancurkan sebuah negeri ketika Allah hancurkan karena mereka itu zalim. Zalim. Allah hancurkan, Allah ambil, Allah hancurkan itu karena zalim. Dan Allah jelaskan cara Allah mengambil dan menghancurkan itu alimun syadid, menyakitkan hadirin. Inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya kalau Allah hancurkan, Allah ambil itu sebuah itu caranya itu sangat menyakitkan. Menyakitkan. Mungkin kita enggak sadar. Dihancurkan sangat sakit hadir. Sangat sakit. Dan ingat hadis kemarin. Dosa yang berhak tidak ada dosa yang lebih berhak dihukum di dunia. Bersamaan itu Allah siapkan hukuman di akhirat dibanding al-baghyu wa qati'atu rahim. Zalim dan memutuskan tali silaturahim. Dalam riwayat Tabrani, khianat dan atau memutuskan tali silaturahim, khianat dan bohong. Jadi zalim itu akan kena di dunia dan kena di akhirat. Dan dua-duanya menyakitkan. Sangat menyakitkan. Allah yang berfirman, inna akhdahu alimun syadid. Sesungguhnya cara Allah mengambil itu tuh menyakitkan. Syadid, parah sakitnya itu hadirin. Parah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Dan terakhir, klimaks dari ini semua, orang yang zalim diancam masuk neraka. Jadi klimaks diancam masuk neraka, diantara dalilnya adalah hadis terakhir, inna rijalan yatakhawaduna fi mali lahi bighairi haq. Ada orang-orang yang menggunakan harta Allah tanpa hak. Dan kita sudah jelaskan apa yang dimaksud harta Allah. Saya bisa jawab. Apa yang dimaksud dengan harta Allah? Apa nih hadir? Ada berapa bentuk? Mana? Saya cuma dengar suaranya. Coba tampilkan wujud antum ini. Ayo, antum. Apa aja? Nama itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dev. Harta nama rakyat. Nama itu siapa? Dev. D. Dev. B. Dev. D. Dev. Oh, Dev. Iya. Iya. Ya, huruf D. Ya gimana Mas Dev? Ada dua, satu harta rakyat bentuknya zakat dan semacamnya, dan yang kedua adalah harta private, harta milik kita. Karena sejatinya harta kita itu milik Allah dan kita hanya dikasihkan hak guna pakai. Makasih. Syukran Dev. Makasih. Jadi yang pertama harta publik, artinya harta untuk maslahat umum seperti zakat, infak, sedekah, ghanimah, fai, kharaj dan seterusnya. Dan yang kedua, harta privat kita itu sebenarnya bukan, itu harta Allah. Kan Allah yang ngasih, kita cuma disuruh pakai aja. Kalau kita gunakan tanpa hak, nar. Jadi antum bayangin ya, kalau kita gunakan harta kita aja tanpa hak, itu jancam neraka. Ini harta kita loh. Duit-duit gue yang capek, gue yang lelah, gue yang keringetan, pas gue berjuang lo gak ada yang bantu, sekarang lo sok-sok nasihatin gue tentang ayat hadith misalnya begitu ya, lo dulu kemana aja ketika gue butuh duit, sekarang gue suka-suka gue dong, gue mau ngapain, gue mau ini, gue mau main perempuan, mau minum-minum, mau mabok, mau judi segala macam, ini harta gue, itu aja anar. Lalu gimana kalau harta orang gitu pokoknya? Bagaimana kalau itu harta orang? Jadi ini yang perlu kita camkan. Oleh karena itu terakhir hadirin Allah muliakan, marilah kita jaga diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Ku anfusakum wa ahlikum nar. Jagalah diri kita dan keluarga kita dari siksa api neraka. Dan salah satu cara, jagalah dari kezoliman, dari yang paling parah itu kesyirikan, sampai zolimin orang. Dan jangan sampai ada kezoliman di keluarga kita. Jangan. Karena itu tadi, hati-hati. Karena orang zolim itu gak dapat hidayah, gak beruntung, dilaknat, gak dapat syafaat, kena doa dan sumpah serapah korban-korbannya, gak ada rasa aman dalam hidup, dan kena bala, dan terakhir diancam dengan neraka. Na'udzubillah. Dan kita saling mengingatkan, suami ngingetin istri, istri ngingetin suami, jangan sampai. Makanya kan istri dulu itu kan bilang ke suaminya, para istri dulu itu kalau suaminya mau keluar rumah kan bilang, apa yang mereka, dalam riwayat apa yang mereka sampaikan, misalnya kalau bahasa kita apa, atau manggil istri antum apa, istri antum manggil antum apa, bro, kok bro sih. Aduh, berderut antum kuat banget ya di rumah tangga ya. Misalnya beb ya, beb, aku insya Allah sabar menahan sakitnya rasa lapar dan kemiskinan, tapi aku gak bisa sabar menahan panasnya api neraka. Tolong bawa harta halal ke rumah, walaupun sedikit gitu loh. Itu harus saling ingetin, karena kita gak tahu di luar itu godaannya kayak apa. Suami juga ingetin istri, hati-hati gunain harta gitu loh. Jangan ngasal. Ya mentang-mentang ini uang belanja dibelanjain semua, padahal gak butuh. Itu harta Allah itu. Ini kita harus saling support. Saling support. Karena mungkin yang melakukan tuh pasangan kita, tapi karena kita lalai bisa jadi dalam mengingatkan. Nah, kita saling support. Adapun kalau kita udah berusaha, la yukalifullahu nafsan illa wus'aha. Sebagaimana Nabi Nuh atau Nabi Lut melihat sendiri istrinya zalim, zalimah, tapi beliau udah nyampein gitu. Ini yang tolong dijaga, jangan zolimin. Dan ini buah dari kajian dan ilmu yang kita pelajari. Jangan gampang. Jaga lisan dan jaga diri kita dari hal tersebut. Ini yang bisa disampaikan. Kita buka 1-2 pertanyaan atau beberapa saat untuk sesi tanya jawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah menjaga Imam Nawawi, Ustadz dan keluarga serta kaum muslimin semua. Amin ya rabbal alamin. Ustadz Afan izin bertanya, bagaimana kalau kita mempunyai pimpinan di kantor yang menurut banyak orang mendekati zolim? Kita punya pemimpin di kantor yang menurut orang banyak mendekati zolim, sehingga menyebabkan beliau menjadi bahan gibah. Bagaimana apabila secara sengaja atau tidak sengaja kita ikut membicarakan beliau? Apakah kita termasuk zolim terhadap beliau, dan bagaimana ya supaya kita gak kepo pengen ngomongin beliau sementara tiap hari ada aja laporan tentang beliau? Jazakallahu khair nasihatnya Ustaz, terima kasih. Kalau untuk maslahat untuk agar yang lain enggak terkena kezaliman diperbolehkan. Sebagaimana kata Nabi SAW, orang yang enggak bayar hutang padahal mampu dan sudah jatuh tempo, maka zulmun, itu kezaliman. Yubihu irdahu wa uqubatah. Dia buat kehormatannya jadi halal dan berhak dihukum. Dan apa maksud kehormatannya halal? Bisa dibicarakan. Dan apa yang maksud dibicarakan? Maksudnya dibicarakan biar enggak ada korban lagi. Jadi proporsional, enggak bebas gitu. Hanya sesuai dengan konteks agar orang lain tidak jadi korban berikutnya, itu aja. Jadi misalnya dia ngedeketin si A untuk minjem lagi, padahal kita tahu enggak pernah dibayar nih. Nah, boleh kita bilang ke si A, hati-hati, Anda lagi dideketin dan dia modusnya minjem uang dan gak ada yang dibayar selama ini, dan kalau berhasil Anda ini korban ke 97 misalnya. Jadi udah ada 96 orang yang gak dibayar. Tapi berhenti sampai di situ jamaah, jangan ngerembet. Kalau ngerembet gibah yang haram. Nah, biasanya lisan kita agak gatel, pengen bicara mana-mana. Jadi udah, kalau masalah utang-utang aja, jangan ngerembet. Dan jadi jangan, dan perlu kamu tahu ya, dia lagi ribut sama bininya. Kemarin kepergok check-in sama wanita lain di hotel A, rame gitu loh. Hubungannya apa, Mas? Gak ada hubungannya. Dia ribut sama bininya kayak, sama emaknya kayak, sama bapaknya kayak, gak ada hubungannya. Jadi ini jebakan syaitan biar kita masuk ke ghibah yang haram. Tapi kalau hanya jadi bahan guncingan kantor, gak boleh. Kecuali kalau kita sampaikan ke bos kita, bos mohon maaf, itu kemarin kan kita bahas saat begitu sebagian Ansar membicarakan Nabi SAW, diangkat ke Nabi SAW, bukan diomongin di belakang. Enggak, kalau diangkat sebagai bahan evaluasi dan seterusnya bisa, dan bisa jadi kita yang salah, bos kita yang benar. Bisa jadi kita yang salah, bos kita yang benar. Pada dasarnya kan yang di atas itu, pada dasarnya, enggak semuanya, pada dasarnya yang di atas itu punya kelebihan yang tidak dimiliki bawahan. Dan ketika kita tidak memiliki itu, misalnya kecerdasan dan seterusnya, misal bos kita pinter banget, cerdas banget, jenius banget, dan kita gak secerdas beliau, apalagi sejenius beliau, ketimpangan dan perbedaan kecerdasan dan ilmu tersebut itu kan rentan membuat salah paham, karena kita gak ngerti alur pikiran bos kita. Begitu kita gak ngerti, disitulah arah syaitan bermain untuk su'udzon. Kan hidup kan begitu, hadirin. Makanya kan kezoliman, dan diantara kezoliman adalah ghibah, diantara kezoliman adalah buruk sangka, diantara kezoliman adalah su'udzon, diantara kezoliman adalah fitnah, itu kan dikaitkan dengan kebodohan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Ahzab ayat 72, innahu kana dzuluman jahula. Sesungguhnya manusia itu zolimnya minta ampun dan bodohnya luar biasa. Karena itu tadi, di mana ada kebodohan, maka disitulah ada kezoliman. Nah, makanya dalam sejarah betapa banyak ulama-ulama kita itu disuudzonin oleh orang awam, karena nggak nyampe gitu loh, nggak nyampe. Dipikir, padahal karena yang dilakukan oleh ulama-ulama tersebut itu dalilnya belum diketahui oleh orang awam, akhirnya suudzon. Dalilnya belum dipelajari oleh orang awam, akhirnya suudzon. Dan ini kan apa, fakta kehidupan di bidang dunia kan begitu. Betapa banyak saintis-saintis di panjang sejarah itu waktu awal-awal membuat sebuah masterpiece atau segala macam penemuan, dipikir dukun, dipikir penyihir, dipikir orang gila. Ternyata kenapa? Karena masyarakat enggak nyambung dan enggak ngerti di level mereka berpikir. Jadi itu wajar. Jadi hati-hati suudzon sama pemimpin juga. Karena bisa jadi kita enggak ngerti. Karena kita sering gitu kan. Karena biasa secara umum di masyarakat pemimpin ilmunya lebih banyak secara umum. Bukan hukum mutlak, tapi secara umum ilmunya lebih banyak, pengalamannya lebih banyak. Terus dia punya data yang kita enggak punya. Kan gitu. Kita kan sering kali harusnya gini-gini, Anda kan enggak punya data. Gitu. Sama kayak kita ngomentarin pelatih bola, kan udah pakainya paling jago sedunia udah, padahal kita gak punya data kesehatannya, mungkin harusnya dia masukin dia dong, dia masukin dia, kok kenapa gak dimasukin, dia pasti ada sesuatu. Lo yang tahu dia flu itu pelatihnya mas, Anda tuh gak ngerti, dia bersin-bersin, migrain segala macam. Kan itu kita gak ngerti, akhirnya kita nyalain pelatih-pelatih hebat misalnya, gitu loh. Kalau saya nih, saya akan ganti formasi, saya akan masukkan si A, masukkan B, masukkan si, gitu loh. Padahal nggak tahu yang disebut gini, yang satu cacar air, yang kena, satu kena campak, yang satu lagi karantina, kan kita nggak pernah tahu. Dan pelatih-pelatih kan nggak ngebuka bagaimana kondisi di ruang ganti, karena itu strategi kan, sidewar dan seterusnya. Nah kita kan orang bodoh ini sok-sok tahu terus. Harusnya begini, ya persis kehidupan tuh begitu. Seringkali kita ngomentarin di atas kita itu, karena kita gak punya data mereka, kita gak punya ilmu mereka, kita gak punya blablabla. Harusnya begini dong, Anda kan gak tahu datanya. Kok harusnya itu. Jangan gampang, suudon. Makanya, sekali lagi, selalu bermain dari dua sisi hadirin. Selalu melihat kan, cara berpikir ilmiah kan berpikir, apa, 360 derajat. Kita harus lihat dari angle A, angle B, dan seluruh angle yang ada, gitu. Dan begitu juga kita lihat dari angle pemimpin, jangan zolim, yaitu zolimnya begitu. Hati-hati, dan harus dibina dan seterusnya. Karena kalau enggak kehormatan kita akan hancur dan kita disumpahin orang. Jadi dari semua sisi kita harus lihat. Makasih banyak, saya rasa cukup. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.